Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah yang berada di masjid, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun saudara berada, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepadanya, tobat kepadanya, mengharap akan rahmatnya. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa, ya, masih seputar terkait dengan salah paham atau bahkan bisa dikatakan tertipunya seseorang di dalam memahami nas-nas Al-Qur'an maupun hadis. Ya, di antaranya kata beliau, qala al-muallifu rahimahullahu taala waqattikalu ba'dihim ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam haqiyan an rabbih. Sebagaimana sebagian mereka, ya, penyandaran sebagian mereka atas sabda Nabi di mana beliau mengisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya, salah paham terhadap hadis tersebut, yaitu apa? Ana inda husnidh dhanni abdi bi falyadhun bi ma syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Di mana Allah berfirman, aku ini berada dalam persangkaan baik hambaku kepadaku, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku, terserah dia, masya'a. Nah, orang yang salah dalam memahami ini, yang penting kita kan harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Meskipun kita berbuat dosa, kita husnudzon, Allah Ta'ala masih maha pengampun. Nah, ini yaitu apa maksudnya? Yakni maka nafi dhannihi fa inni fa'iluhu bihi. Selama, ya, aku berada pada persangkaan dia, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan persangkaan dia, ya. Kalau dia berprasangka buruk, aku buruk padanya. Kalau aku baik padanya. Maka di sini di manfaatkan untuk melakukan dosa, kemudian berprasangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni dia, ya. Wala raiba anna husnadh-dhanni innama yakunu ma'al ihsan, kata beliau, tidak diragukan lagi, seharusnya sesungguhnya persangkaan baik itu harus dilakukan bersamaan dengan perbuatan yang baik juga. Artinya jangan berbuat dosa kemudian pakai dalil kita harus husnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa kita tuh diampuni, ya itu. Sementara dia sengaja untuk berbuat dosa. Ini yang tidak dibenarkan, ya. Fa innal muhsina, ya, sesungguhnya orang yang berbuat baik, hasuna adh-dhannu bi rabbihi. Orang berbuat baik itu dialah orang yang persangkaannya baik kepada Allah. Dengan apa? Annahu yujazihi ala ihsanihi, bahwa Allah akan membalas kebaikannya. Wala yukhlifu wa'dahu, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa yaqbalu taubatahu, dan akan menerima tobatnya. Nah, ini yang benar. Jadi kalau kita memiliki dan harus berprasangka yang baik kepada Allah. Nah, prasangka yang baik itu dibarengi dengan perbuatan baik. Bukan prasangka yang baik, husnudzon itu kemudian dia apa? Dibarengi dengan perbuatan dosa. Jadi kita berbuat dosa lalu kita wah, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, udahlah, kamu jangan khawatir. Kalau kamu takut dimurkai Allah, dimurkai beneran kamu. Nah ini, karena itu persangkaanmu. Jadi kalau berzina, nanti Allah akan mengampuni. Ya, maunya baunya begitu. Akhirnya apa? Sebagai pembenar dalam melakukan perbuatan dosa. Ini tidak benar, ya. Oleh karena itu beliau katakan selanjutnya, wa ammal musiul musirru 'alal kaba'iri wadh-dhulmi wal mukhalafat, maka adapun orang yang berbuat dosa terus-menerus dalam perbuatan dosa besar, kedoliman dan penyimpangan, fa inna wahsyatal ma'asi wadh-dhulmi wal harami tamna'uhu min husnidh-dhanni bi rabbih, ya. Maka mereka mengatakan, ya, yang orang yang senantiasa terus-menerus dalam berbuat dosa itu takut berbuat dosa dan takut berbuat zalim serta takut melakukan yang haram, tamna'uhu min husnidh-dhanni bi rabbih, maka itu akan menghalangi seseorang dari punya sifat prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ini aneh ya enggak? Ya. Jadi orang yang tidak berhenti berbuat dosa besar, kedoliman, penyimpangan, mereka mengatakan sesungguhnya orang yang takut berbuat maksiat, orang yang takut berbuat dolim, orang yang takut berbuat haram akan menghalangi orang itu untuk memiliki prasangka baik kepada Allah ini. Ya, ini namanya apa? Gagal paham. Ya. Gagal paham. Wa hadza maujudun fi syahid. Ini fakta ada di lapangan. Ya, yang kita lihat seperti itu. Fa innal abdal abiq, ya, al musyi'a al kharija an tu'ati sayyidih la bi husni dhanni bihi wa la yujami wahsyatal isaah ihsanud dhon abadan, ya. Maka seorang budak yang membangkang, ya, berbuat keburukan dan keluar dari ketaatan tuannya bukan karena husnudzon kepada tuannya. Ini contoh, ya. Ya. Misalkan punya, kalau sekarang tidak ada budak, ya, ada pembantu atau pegawai. Ya. Pegawai yang bolos kerja atau yang terlambat kerjanya, apakah dalam hatinya itu ada perasaan kita harus husnudzon kepada atasan kita, ya, jangan sampai kita suudzon nanti atasan kita akan marah karena kita terlambat, kita harus berprasangka baik, ya. Apakah itu yang jadi alasan bagi karyawan yang tadi bolos? Ya, jadi saya akan bolos dan saya akan berprasangka baik pada bos saya. Apakah bos ini nanti akan baik kepada dia? Bahwa bos saya tidak akan marah sama saya. Bos saya tidak akan memecat saya. Bukan alasan itu ketika dia melanggar peraturan. Nah, kenapa kok hadis husnudzon kepada Allah dipakai untuk melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini para jemaah, ya. Maka wala yujami'u wahsyatal isaa'ah ihsanud dhon abadan. Ya, maka apa? Tidak akan mungkin, tidak akan bisa, ya, prasangka baik berkumpul dengan rasa takut untuk tidak berbuat dosa, ya. Wahsyatul isaah. Jadi wahsyatul isaah itu takut berbuat dosa. Tidak mungkin bisa berkumpul dengan ihsanudzon abadan. Ya. Orang berani berzina, kemudian dia buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Ya, berbaik sangka kepada Allah, tidak mungkin bisa seperti itu, ya. Tidak mungkin. fa innal musia mustauhish biqadri isaatihi. Maka sesungguhnya orang yang berbuat salah, ya, dia merasa takut, merasa kesendirian sesuai dengan kadar perbuatan salahnya yang dia lakukan, ya. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbi atwa'uhum lahu. Dan orang yang paling baik adalah, ya, yang paling baik prasangkanya kepada Allah adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang berprasangka baik itu orang yang berbuat dosa. Tidak mungkin orang berbuat dosa kemudian berkumpul kepadanya persangkaan baik kepada Allah taala. Ya. Kalau itu dilakukan, yaitu namanya salah paham. Kalau itu dilakukan, itu namanya suatu kekonyolan. Coba Anda berbuat dosa, kita berzina. Duh, kan enggak boleh. Loh, kamu jangan berprasangka baik kepada jangan buruk sangka pada Allah taala. Kita harus berprasangka baik. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bihi. Aku ini berada pada persangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, ya aku akan berprasangka baik. Maka nafi dhannihi fa inni fa'iluhu bih. Nah, ini, ya. Ini adalah ingin meresmikan atau ingin apa? Ingin membenarkan perbuatan salah dengan hadis tersebut, ya. Dan ternyata ini kata beliau banyak terjadi di masyarakat, ya. Banyak terjadi di masyarakat. Ya, ya seperti yang kemarin kita sampaikan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu ma ghorroka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang telah membuat kamu terkecoh, ya, ghorroka bi rabbikal karim, dengan Rabbmu yang maha mulia, sehingga kamu itu merasa aman berbuat dosa? Apa jawabannya? Karomuhu, yaitu kemuliaan dia. Karena Allah di situ menyebutkan, ya ayyuhal insanu ma ghorroka bi rabbikal karim. Ya, karena Allah pemurah, sehingga aku berbuat dosa. Ah, ini. Jadi, apa yang membuat kamu terperdaya sehingga kamu berbuat dosa kepada Allah taala? Ya, karena Allah taala berfirman, ya ayyuhal insan ma ghorroka bi rabbikal karim, yaitu kemuliaan dia. Karena dia mulia, saya berbuat salah. Orang yang mulia kalau kita berbuat salah pasti dimaafkan. Itu namanya gagal paham, ya, berdalil, ya, tapi apa, tidak benar. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Oleh karena itu memang perlu yang namanya pemahaman, ya. Pemahaman ini, ya, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi orang yang paling baik persangkaannya kepada Allah adalah orang yang taat, yang paling taat. Nah, sehingga apa? Dia berprasangka baik, dia berharap baik. Tadi malam sudah kita bahas, ya. Orang yang mengharapkan rahmat Allah itu hendaklah dia iman, hijrah, jihad. Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, ya. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang hijrah serta orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi imannya dulu diperbaiki, ya. Iman seperti imannya sebagaimana yang dipahami, diimani para sahabat. Kemudian hijrah apa? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Nabi menjelaskan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sementara mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Maka inilah yang paling baik persangkaan baiknya kepada Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Bukan mereka yang begitu mudah berbuat dosa begitu mudah meninggalkan kewajiban, lalu dia merasa aman, merasa tenang, kemudian apa? Dia berbuat dosa. Ya, minta apa namanya rahmat Allah. Ketika sudah berbuat dosa, dia minta rahmat Allah Ta'ala. Ya. Bahkan orang yang buat ketaatan saja, jangan merasa aman dari makar Allah, takut. Oleh karena itu, tidak hanya rojak, tapi juga khauf. Ya. Allah berfirman, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah, ya, illal qawmul khosirun. Surat Al-A'raf ayat 99. Apakah mereka merasa aman, ya, dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Apa makar Allah? Terjatuhnya kita ke dalam syirik, terjatuhnya kita ke dalam bid'ah, terjatuhnya seorang ke dalam perbuatan maksiat. Ya. Oleh sebab itu jangan merasa aman. Ya. Orang yang salah dalam merasa aman, salah dalam memahami, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, beliau menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ibar tabi'in. Apa kata beliau? Innal mu'mina ahsanud dhanni bi rabbih. Sesungguhnya orang mukmin, ya, ahsanud dhanni bi rabbih. Dia berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dia fa'ahsanal amal, maka dia akan berbuat baik dalam amalnya. Begitu pula dengan orang berbuat dosa, wa innal fajira asa'addon bi rabbihi. Adapun orang berbuat dosa, dia adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah, fa'asa'al amal, lalu dia buruk dalam perbuatannya. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri, ya. Innal mu'mina ahsanad dhanna bi rabbi fa ahsanal amal. Orang mukmin itu orang yang berprasangka baik kepada Allah sehingga dia berbuat amal. Adapun orang fajir, dia buruk sangka kepada Allah, maka dia buruk amalnya. Ya, ini kurang lebih sama dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi. Wa innal fajir yara dzunubahu ka'annahu dzubabun yaqa'u 'ala anfi fa yaqulu hakadha, rawahu al-Bukhari. Orang mukmin memandang dan melihat dosa-dosanya seperti apa? Seperti gunung, ya, yang dia berada di bawah. Sekarang gunung apa yang lagi apa namanya erupsi? Gunung apa? Gunung Krakatau, Gunung Merapi juga. Nah, coba ketika keluar asap tebal berus gembel, berada di sampingnya, atau belumlah, cuman terdengar ini erupsi, kira-kira apa perasaan kita? Ya, takut. Apalagi kalau sudah keluar berus gembel, lari. Nah, orang mukmin itu dimisalkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu seperti dia berada di bawah gunung, takut gunung itu runtuh kepadanya. Itu gunung yang biasa, belum, ya, kalau di Saudi gak ada gunung yang apa? Merapi, gunung batu. Nah, sini gunung Merapi sekarang sudah jadi longsor, erupsi. Kira-kira orang yang berada di lereng-lereng gunung seperti itu merasa aman tidak? Tidak merasa aman. Sudah diberi, kalau sudah dikasih alat-alat detektor, ya, untuk itu, berarti tidak aman. Nah, orang mukmin posisinya ketika dia melihat dosa seperti dia berada di bawah gunung-gunung seperti itu, takut dia runtuh. Artinya apa? Takut dia dengan dosa-dosanya. Takut dia dengan dosa-dosanya. Ada yang sampai menggigil, sampai meninggal karena takut dengan dosa-dosanya. Tapi orang fajir melihat dosanya seperti apa? Lalat yang nempel di hidungnya. Ya. Bagaimana kalau ada lalat nempel di hidung? Paling gini aja. Ini aja. Ya, tidak mungkin bawa palu. Dipukul seperti cerita raja, ya, yang anak buahnya sangat ini ya setia, tapi cerita itu betul apa tidak ya, kita gak perlu pakai, cukup dengan yang benar-benar tanpa yang tidak jelas ya. Islam itu cukup dengan yang sahih, tidak perlu yang lemah, yang dhaif, apalagi yang maudhu, apalagi yang memang tidak ada, tidak ada asalnya, cukup dengan yang sudah ada. Nah, para jemaah rahmati Allah, maka itulah orang mukmin. Dia berbuat baik dulu, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Bahkan perbuatan baik dia muncul dari prasangka baik dia kepada Allah. Orang berbuat dosa, dosanya itu muncul akibat buruk sangkanya kepada Allah. Sehingga perkataan Al-Hasan Al-Basri ini menjelaskan bahwa bohong kalau kamu berbuat dosa dengan alasan berprasangka baik kepada Allah. Kamu jangan, kalau kamu tidak berbuat dosa, berarti kamu menghalangi prasangka baiknya kepada Allah Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun loh. Nah ini, Allah itu Maha Penyayang. Jangan kamu buruk sangka Allah Ta'ala murka, jangan. Ya, jadi kita jangan khawatir berzina. Naudzubillah min dzalik. Itu maksudnya. Ya. Nah, ternyata kata Al-Hasan Al-Basri, kalau orang mukmin, perbuatan baiknya itu lahir dari prasangka baik dia kepada Allah. Dan mereka yang berbuat dosa itu hasil dari buruk sangkanya dia kepada Allah. Berarti kalau kesimpulannya, kalau ada orang berbuat buruk kemudian berprasangka baik kepada Allah, itu namanya kebohongan ya. Tidak seperti itu, alias kekonyolan, atau dia terkecoh dan tertipu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, beliau masih memberikan contoh pada awal perkataannya, waqattika liba'dihim, sebagaimana penyandaran sebagian mereka ala qaulihi, kepada sabda Nabi haqiyan an rabbih, yang mengisah, yang menceritakan atau yang menyampaikan dari Rabb-nya, yaitu bahwa aku ana inda dhanni abdi bihi ya, ada dhanni abdi bihi falyadun bima sya, aku berada pada persangkaan baik hambaku, terserah dia berprasangka apa saja. Nah, itu ya. Kemudian kata beliau, wa kaifa yakunu yuhsinud dhanna bi rabbih man huwa syaridun anhu halun murtahalun fi masakhatihi. Bagaimana mungkin seseorang berprasangka baik kepada Tuhannya, kepada Allah, sementara dia lalai dan dia selalu melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yughdibuhu, dan apa yang menjadikan Allah marah ya, muta'arradun li la'natihi, dan dia senantiasa menghantarkan dirinya kepada laknat Allah. Qad hana haqqahu wa amrahu alaihi, dan dia telah meremehkan haknya Allah dan perintah Allah kepadanya. Fadha'ahu wa hana nahyahu alaihi, dan dia telah menyia-nyiakannya serta menghina meremehkan larangannya. Fartakabahu wa asarra alaihi, dia senantiasa terjatuh kepada perbuatan dosa terus menerus kepada perbuatan itu. Wa kaifa yuhsinud dhanna bi rabbih ya, man barazahu bil muharabah wa ada auliya'ahu. Bagaimana dikatakan ada orang husnudzon kepada Allah sementara dia menampakkan permusuhan ya, dan wa'ada, yaitu memusuhi, menampakkan peperangan dan permusuhan kepada wali-wali Allah. Wa wala a'da'ahu, dan dia berwala kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada sifati kamalihi wa asa'ad-dhanna bima wasafa bihi nafsuhu, dan dia mengingkari sifat-sifat sempurnanya Allah dan berburuk sangka kepada sifat-sifat yang Allah berikan kepadanya untuk dirinya. Wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disifati oleh rasulnya untuk Allah ya. Ini bantahan bagi Jahmiyah, bantahan juga bagi yang mentakwil sifat-sifat, ya, seperti Asy'ariyah. Bagaimana, ya, dikatakan husnudzon kepada Allah? Bagaimana orang yang kata husnudzon kepada Allah sementara dia lalai dan dia senantiasa menceburkan dirinya kepada kemurkaan Allah dan apa yang membuat Allah murka kepadanya? Selalu dia yang menghadapkan dirinya kepada laknat Allah, menghinakan hak Allah dan perintah Allah, menyia-nyiakan, meremehkan larangannya, selalu berbuat dosa. Dan bagaimana juga dikatakan orang husnudzon kepada Allah yang menampakkan peperangan dan permusuhan kepada wali-wali Allah, ya. Tapi kita husnudzon kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala mengatakan apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah itu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62 dan 63. Ingat, wali-wali Allah itu mereka yang tidak memiliki sifat khawatir dan sedih. Siapa mereka? Orang yang beriman dan orang bertakwa. Bagaimana bentuk takwanya? Hadis tadi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'utiyannah. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memusuhi waliku, akan aku umumkan perang kepadanya, kata Allah. Dan tidaklah hambaku, ini sifat wali, tidaklah hambaku mendekatan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Kalau sudah aku cinta kepadanya, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangannya untuk memukul, kakinya untuk berjalan. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Maka di sini, ya, menunjukkan kepada kita, pertama sifat wali Allah Ta'ala. Apa sifat wali Allah Ta'ala? Tidak khawatir, tidak sedih. Apa yang menyebabkan ketidakkhawatiran dan ketidaksedihannya? Yaitu apa? Iman dan takwanya. Maka wali Allah itu punya sifat iman dan takwa. Perinciannya seperti apa ketakwaannya? Pada hadis qudsi tadi, yaitu apa? Dia selalu menjaga yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Maka dengan demikian, kalau sudah seperti itu, jadi kekasih Allah, ya, hatta uhibba, sampai aku cinta jadi kekasihnya. Kalau sudah dia jadi kekasihku, aku cinta pada dia, apa? Pendengaran dipakai untuk mendengar apa yang diridhai Allah. Begitu juga dengan penglihatan, begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan kaki, dijaga semuanya. Maka apa hasilnya? Di samping dapatnya cintanya Allah, doanya dikabulkan. Bukan wali Allah, ya, kemudian tidak suci, tidak bersih, apalagi tidak sholat. Kemudian selalu dibawa ke sana kemari, nebak-debak masa akan datang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu besok terjadi itu, tidak ada yang tahu. Dan juga tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal. Itu Quran. Kalau ada orang itu tahu tuh kejadian besok, itu tukang ramal, bukan wali. Ya. Nabi Muhammad saja tidak tahu yang gaib. Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, siapa yang menyuruh? Allah Ta'ala. Apa yang disuruh untuk dikatakan oleh beliau La aqulu lakum indi khazainullah. Wahai manusia, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini memiliki perbendaharaan Allah. Ya. Jadi beliau mengakui, disuruh Allah Ta'ala untuk mengakui bahwa beliau tidak memiliki perbendaharaan Allah. Ya. Wala alamul ghaibah, dan aku juga tidak tahu, yang ghaib tidak tahu. Dan tidaklah aku kecuali mengikuti wahyu. Nabi tahu karena wahyu sudah terputus sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jemaah. Ya. Nah, baru itu wali Allah. Ya, wali Allah. Ya, jadi surat Yunus ayat 62 dan 63 itu menunjukkan sifat wali Allah. Wali Allah itu selalu tampak di masjid untuk sholat berjamaah. Bukan yang bersembunyi, tidak nampak. Kalau ditanya sholat di mana? Di Mekah. Sementara ada di sini. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Ini jelas. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan khawatir. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa kepada Allah SWT. Diperinci takwanya itu apa? Yang wajib dijaga ditambah dengan yang sunnah. Ya. Maka kalau sudah seperti itu dan benar melakukannya seperti sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat bisa mencegah perbuatan jin dan munkar. Itu yang dimiliki wali Allah. Maka kewalian pun juga akan bergantung kepada kualitas tingkat iman dan tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah dunia akhirat, sehingga apa? Lepas dari rasa khawatir dan rasa sedih sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, lalu dia istiqomah. Apa istiqomah? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak syirik. Ya. Kalau wali Allah melakukan kesyirikan, minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada yang jaga laut, minta-minta yang bau reksonya gunung, ya bukan wali Allah. Lalu dia bisa nebak besok akan terjadi begini, itu tukang ramal. Ya. Ini para jamaah Allah. Maka kalau istiqomah, kata Abu Bakar, tidak melakukan kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, apa istiqomah? Menjaga yang wajib. Masya Allah. Jadi konsisten, ya, pemahaman salafus shalih itu konsis. Jadi istiqomah itu apa? Sesungguhnya orang mengatakan Rabb kami adalah Allah, istiqomah, kata Abu Bakar Siddiq, ya, ya, dia tidak bersyirik. Kata Ibnu Abbas, dia menjalankan yang wajib. Nah, tadi hadis kursi, yang wajib dikerjakan ditambah dengan yang sunnah. Maka turun malaikat mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan sedih. Nah, ini kami yang melindungi kalian di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang seperti itu baru silahkan husnudzon kepada Allah, ya. Adapun orang-orang yang tidak mau terima kalau Allah mengatakan Ar-Rahman ala al-arsy istawa, Allah bersemayam di ars. Oh, enggak bersemayam itu. Itu istaula, itu menguasai. Tidak terima Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan, itu kudrah, kekuasaan. Berarti dia tidak terima. Ya. Ya, maka di sini, ya, jahada sifati kamalihi wa asa'addan bima wasafa bihi nafsuh. Ya. Berarti ini menolak sifat Allah, kesempurnaan Allah, dan buruk sangka terhadap sifat yang Allah berikan untuk dirinya dan juga sifat yang diberikan untuk oleh Rasulnya. Makanya Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jangan salah paham ya, ngantuk bukan berarti pengajian selesai. Ini ayat, ya, ini ayat yang artinya apa? Maha suci Allah, Rabb yang memiliki kemuliaan. Dari apa? Amma yasifun, dari mereka yang mereka sifatkan. Nasoro mengatakan Allah punya anak. Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang musyrik, Manat, Hubal, ya. Kemudian Jahmiyah menolak sifatnya Allah. Ada yang mentakwil sifatnya Allah. Tidak mau Allah bersemayam. Sebab kalau Allah di atas arsy, kalau Allah turun arsy-Nya kosong. Ini di mana akalnya? Katanya jangan tasbih. Ya. Kenapa ketika mengatakan dan membahas Allah, Allah turun dari langit, berarti Allah turun ke langit dunia arsy-Nya kosong. Ini dari mana pemikiran seperti ini? Kebodohan terhadap pemikiran seperti ini. Karena apa? Dalam otaknya itu ya sudah ada apa? Tasbih. Ya, dalam kepala kita, na'udzubillah min dzalik, sudah ada penyerupaan dengan makhluk. Nah, itu. Sehingga apa? Ketika Allah turun dari langit pada sepertiga malam terakhir, tidak terima. Sebab konsekuensinya arsy-Nya kosong. Sama dengan tukang ada di atas plafon turun. Sehingga di plafon kosong. Nah, itu apa? Ketika dia bisa bicara begitu, mukaddimahnya apa? Dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Benar apa salah itu? Konsep berpikir seperti itu. Jelas sesat. Itu tasbih. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, dipakai laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, yang jelas dari konsep yang salah akan melahirkan pernyataan yang salah. Ya, kalau Allah di atas arsy bersemayam, ketika Allah turun kosong arsy. Nah, ini sudah menyerupakan seperti tukang ada di atas plafon. Kalau tukang itu turun, plafonnya kosong dari itu tukang. Itu namanya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk, tentu saja akan melahirkan perkataan kalau Allah turun berarti apa? Ya, arus kosong itu. Tambah fatal lagi. Ya, paham ikhwan? Ini namanya buruk sangka kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan yang disifati Rasulnya untuk Allah, ya. Ya. Maka wadhanna bi jahlihi anna dhahira dzalika dolalun wa kufrun. Maka persangka dengan kebodohan itu, dohir yang seperti itu, dolalun wa kufrun, kesesatan dan kekufuran. Wa kaifa yuhsinu dhanna biman yadunnu annahu la yatakallamu wa la ya'muru wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab. Dan bagaimana ya kepada berbaik sangka kepada orang, ya, biman yadunnu, bagi yang berprasangka bahwa Allah, ya, bagaimana yuhsan ad-dhon, bagaimana kita berbaik sangka kepada orang yang berprasangka bahwa Allah tidak berbicara, bahwa Allah tidak memerintah, bahwa Allah tidak melarang, bahwa Allah tidak ridho, bahwa Allah tidak marah. Nah, ini bagaimana kita berprasangka baik kepada orang-orang yang seperti itu, sementara Allah dan Rasulnya menetapkan sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Allah juga menyuruh kita, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, yang ngantuk juga jangan salah paham, ini bukan khutbah Jumat. Ini Ya, bagaimana bisa? Allah melarang juga. Ya, Allah melarang. Bagaimana kita berprasangka baik kepada orang-orang yang menafikan sifat kalam untuk Allah, menafikan ya Allah tidak memerintah, menafikan Allah tidak melarang, ya. Menafikan sifat ridho Allah, menafikan sifat marahnya Allah. Ya, maka kita tidak bisa berprasangka baik kepada orang-orang yang seperti itu. Kaifa yuhsan yuhsanuddun, ya. Bagaimana ya, berprasangka baik kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Baiklah para ikhwan yang rahmati Allah, ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dari beberapa perwakilan pemahaman-pemahaman dalam beribadah dan dalam juga berakidah, ya, di mana tidak sedikit orang-orang sufi barangkali melakukan kesalahan ketika salah dalam memahami prasangka baiknya kepada Allah Ta'ala. Begitu pula dengan akidah-akidah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau membahas di sini kesalahpahaman mereka, ya, ketika berdalil, namun tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Baik Ustaz, terima kasih atas pelajaran yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah mudahkan untuk kita memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya ikhwah al-Islam, kami akan memberikan waktu bagi Anda yang ingin bertanya langsung, berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustaz di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian bisa juga Anda kirimkan di pesan singkat di 0819896543. Baiklah, penelpon yang pertama silakan. Halo. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Saya hamba Allah dari Bengkalis, Riau. Ya, silakan, Pak. Ya, saya akan menanyakan, Pak. Saya dulu dipelihara oleh ibu angkat saya. Dari sejak satu hari saya lahir. Kemudian pada waktu ibu saya mau meninggal dunia, saya talqinkan dia dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Dan dia mengucapkan dengan jelas, Pak. Lalu setelah beberapa kali dia mengucapkan, dia mengatakan bahwa saya mau buang air besar. Setelah dia buang air besar, dia tidak mengatakan apa-apa, cuma mengatakan itu. Lalu kami bawa dia ke tempat tidurnya, dia bersuci sendiri. Setelah sampai tempat tidur, dia pun meninggal dunia. Apakah ucapan yang saya talqinkan lalu dia mengucapkan itu termasuk akhirul kalam, Pak? La ilaha illallah yang dia ucapkan itu, Pak. Ya, saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Saya bisa menangkap, mudah-mudahan tidak salah, tapi tolong lebih baik antum ulang, ya, sedikit saja, ya, terkait dengan tadi ibu angkat mengatakan la ilaha illallah, ya, kemudian setelah itu bersuci dan entah, ya, saya kurang jelas, tolong dijelaskan lagi. Kami akan ulangi kembali. Beliau menjelaskan sebelum ibu angkatnya meninggal, beliau mentalkan dengan jelas la ilaha illallah dan ibunya mengikutinya, kemudian ke belakang buang air besar, setelah itu bersuci dan kembali untuk ke kamar tidur atau ke kasur, kemudian beliau langsung meninggal. Nah, apakah la ilaha illallah yang diucapkan sebelum ke kamar mandi tadi merupakan kalimat penutup terakhir di akhir hayatnya? Mohon penjelasannya, silakan. Masya Allah, barakallah. Pertanyaan yang baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jika ibu tadi mengucapkan la ilaha illallah kemudian ke belakang untuk ada hajat ke toilet dan tidak ada ucapan yang lain, kemudian kembali ke tempat tidur kemudian meninggal, tidak ada ucapan lain setelah la ilaha illallah, maka itu sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, yaitu akhir dari ucapan beliau. Namun kalau masih berbicara yang lain, maka tidak bisa dikatakan sebagai akhir dari ucapannya. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, talqinlah orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Ketika sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah jangan diajak untuk berbicara yang lain. Kalau dia masih berbicara yang lain, maka talqin kembali. Misalkan sudah baca bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti itu sapi ya, jangan lupa kasihkan sama adiknya. Berarti ini sudah bukan la ilaha illallah lagi. Maka suruh talqin lagi. Ya, kalau masih bicara yang lain lagi, suruh talqin lagi. Kalau sudah talqin, jangan diajak ngomong yang lain. Sudah biar dengan berakhir dengan kalimat terakhir la ilaha illallah. Kalau emang betul, ya hanya perbuatan saja ke toilet, tidak ada qaul, tidak ada ucapan yang lain, maka itu bisa dikatakan yang terakhir. Tapi kalau masih ada kata yang lain, ambilkan gayung misalkan, ambilkan ini, hati-hati tuntun saya, berarti ucapan masih yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang mencerahkan untuk Bapak yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membuka kembali, silahkan untuk Anda yang hubung kami. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Ini dari Ibu Kusaro di Pasiran Lamongan. Silakan ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa saja istiqomah yang wajib itu Pak Ustaz? Satu, apakah yang sunnah juga harus istiqomah? Jika iya, apa saja Pak Ustaz? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Iya. Memang ya, yang paling berat adalah istiqomah ya. Apakah yang wajib saja atau yang juga dengan yang sunnah? Ya tentu kita harus menjaga semua. Jika kita mampu, jagalah semuanya. Jika tidak, maka yang wajib yang harus dijaga. Ya. Nabi bersabda, "Fastaqimu walam tuhsu." Istiqomalah tapi tidak bakal mampu kalian. Ya. Dan yang membuat rambut Nabi putih ayat istiqomah. Ya. "Fastaqim kama umirta," istiqomalah kau sebagaimana diperintahkan, kata beliau. Itulah ayat ini membuat rambut saya memutih ya. Nah, maka perhatikan Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu ya. Tidaklah bisa istiqomah imannya seorang sampai istiqomah hatinya. Nah, wala yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak bisa istiqomah hatinya kecuali istiqomah lisannya. Maka di sini terutama yang wajib harus dijaga ya. Tadi saya sampaikan kalau bisa menambah dengan yang sunnah, tentu itu menjadi suatu harapan kita, karena wali Allah di samping menjaga yang wajib juga menjaga yang sunnah. Ya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan orang yang kehilangan wiridnya. Apa wirid? yaitu sesuatu yang sunnah. Dia lebih sedih daripada kehilangan harta yang dicintainya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang hatinya baik, ya, yaitu hatinya hati yang sahih, qalbun sahih, qalbun salim. Ada qalbun salim, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Ah, nafsu lawamah itu seperti orang yang selalu mencela dirinya. Kenapa sih saya tadi kok tidak sholat sunnah? Kenapa tadi saya kok ketinggalan sholat berjamaah? Itu nafsu lawamah. Nah, di sini kita ya berusaha untuk menjadi nafsu mutmainnah, paling tidak nafsu lawamah ketika ketinggalan kebaikan, ya. Kalau kewajiban, tentu kita haram kalau sengaja, dosa. Kalau tidak sengaja karena tidur, ya, manama anis shalah au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Orang yang tertidur salat atau lupa, maka salatlah ketika ingat. Nah, ketika dia tidak salat sunnah, malas, ya, mungkin dia bisa mengatakan kenapa saya kok malas salat sunnah? Lawamah yalumu nafsahu. Ya, itu mencela dirinya. Nah, insyaallah kalau masih ada sifat seperti itu, dikatakan orang yang istiqomah, ya. Jadi istiqomah itu senantiasa menjaga yang diperintahkan, ya. Berarti apa? Apakah juga yang sunnah? Iya, jaga yang sunnah, zikir pagi petang istiqomah, sholat sunnah istiqomah, ya. Namun kalau yang sunnah dikerjakan, yang wajib dilalaikan, itu juga salah paham. Sebab Allah lebih suka yang wajib, ya, daripada yang sunnah. Tapi wali Allah, wajib dikerjakan, sunnah juga dikerjakan. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Padang. Ustaz mau bertanya, bagaimana caranya supaya saya benar-benar meyakini Allah itu ada? Dan bagaimana pula supaya kita tidak terlalu takut menghadapi kematian? Silakan Ustaz, barakallahu fik. Iya. Bagaimana supaya kita tetap yakin bahwa Allah itu ada? Ya, ini satu boleh dibilang ya kedatangan penyakit seperti itu mengkhawatirkan, ya. Sebab orang musyrik Quraisy mengakui adanya Allah, bahkan mengakui akan kekuasaan Allah mencipta dan memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu mereka meyakini, ya. Nah, kalau kita sudah kena penyakit seperti itu, ya, seperti kena penyakit, ya, yang menciptakan alladzi khalaqahu, ya, yang menciptakan ini adalah Allah, ya. Wa man khalaqallah, lantas siapa yang menciptakan Allah? Ya, kata Nabi, falyantah, hendaklah berhenti, kemudian falyasta'id billah, dan mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala, baik dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau juga dalam ayat yang lain bacalah la ilaha illallah, atau juga baca amantu billah. Nah, itu ya, kalau sudah kena seperti itu. Dan dulu ada training-training yang mengajarkan cara menunjukkan keimanan kepada Allah seperti itu. Coba kamu perhatikan, siapa yang telah menciptakan kamu? Allah Ta'ala. Asalnya dari mana awalnya? Dari ayah, terus dari kakek, kakek itu kakek siapa? Dari Allah Ta'ala. Terus siapa yang menciptakan Allah? Itu pernah ada dulu training seperti itu. Pernah ada. Ternyata caranya syaitan, ya. Jadi setan membisikkan siapa yang menciptakan ini adalah Allah Ta'ala. Lantas yang menciptakan Allah siapa? Nah, kalau sudah sampai seperti itu, berhenti, ya, meludah dan baca ta'awud atau baca amantu billah. Ya. Maka kalau ingin meyakini itu, baca terus la ilaha illallah. Baca zikir pagi petang, baca Quran, ya. Lihat apa wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada dirimu apakah kamu tidak memikirkan, tidak melihat bahwa itu ciptaan Allah Ta'ala? Inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, sesungguhnya pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Ya, ada bangunan pasti ada yang membangun. Langit bangunan pasti ada yang bangun, itu Allah Ta'ala. Kalau ingin yakin bahwa Allah ada, lihatlah tanda-tanda dari keberadaan wujudnya Allah, yaitu apa? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi saya lupa apa? Afan, Ahi. Tentang bagaimana cara menanggulangi rasa takut kita akan mati, Ustaz. Iya. Bagaimana menanggulangi rasa takut kepada mati? Sebenarnya yang diperintahkan oleh Nabi memperbanyak mengingat mati. Akfiru dzikroha dimin ladzat, perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Seperti ziarah kubur, suruh ziarah kubur, fa innaha tudzakiru al maut, karena itu mengingat pada kematian. Jadi pada kematian kita jangan berani, juga jangan takut. Ya. Jangan berani, jangan takut, sehingga kalau ada orang sakit parah tidak mungkin bisa sembuh secara medis, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inka natil hayah khairan li, ya Allah kalau kehidupan itu lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya. Kalau main kematian itu baik bagi saya, percepatkan saya. Ya, nah ini maka mengatasi ya ketakutan terhadap kematian itu ya tentu saja dengan mengingat Allah, berdoa kepadanya, minta agar husnul khotimah, karena mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa idza jaa idza jaa apa? Allah Abu Rahman. Idza jaahum wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kalau ajal sudah datang tidak bisa maju, tidak bisa mundur, ya maka kematian pasti akan tiba. Yang harus dikhawatirkan dan ditakuti bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini, bagaimana kita menghadapi kematian. Makanya sama nanti buka yang bertanya ya surat Fussilat 30-31. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu istiqamah, ya maka turun malaikat ketika orang itu mau mati, kata Ibnu Katsir, dengan mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan sedih. Jangan khawatir dengan apa? Dengan kematian, dengan alam barzah yang akan dihadapi. Jangan sedih dengan apa? Dengan keluarga yang ditinggalkan. Nah, maka kalau ingin mengatasi kekhawatiran tentang kematian itu, buka surat Fussilat ayat 30-32. Ya. Itu apa? Hendaklah beriman kepada Allah, ya, dan istiqomah. Itu. Istiqomah, jangan syirik dan tetap menjaga kewajiban. Itu baru tidak khawatir, ya, tidak sedih, tidak khawatir. Demikian. Barangkali sampai di sini, semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik, dan semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan di masjid dan juga kepada ikhwan yang ada di studio. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.